negeri Samarkand itu masuk Islam karena mereka kagum dengan keadilan agama Allah ini. Ketika mereka masuk, ketika pasukan kaum muslimin masuk ke negeri Samarkand dengan senjata mereka, tentunya dengan kekerasan, maka mereka saling berbisik, terutama tokoh-tokohnya. Kita dengar pimpinan mereka ini sangat bijak. Utus salah seorang dari kita untuk menemuinya, melaporkan kejadian ini pada pimpinannya. Maka diutuslah seorang pemuda kepada khalifah. Maka ketika itu sampai di tempat khalifah, dia terkejut bukan main. Tidak melihat istana, tidak melihat penjaga, tidak melihat, sampai bingung mana rumahnya khalifah. Kata mereka, itu rumahnya khalifah. Lebih terkejut lagi, karena ternyata rumahnya seperti rumah umumnya. Bahkan ketika melihat khalifahnya sedang memperbaiki temboknya dengan tanah. Kemudian dia ingin bertemu dan berbicara apa yang terjadi di Samarkand. Demikian dan demikian. Ditulis secari kertas. Kirimkan ini dan bilang dari Amirul Mukminin, dari khalifah. Berikan pada pimpinan pasukan tersebut. Dibawa oleh pemuda tadi. Dan disampaikan kepada pimpinan pasukan tersebut. Setelah sampai dalam perjalanan yang jauh, diberikan. Engkau mendatangi khalifah? Iya. Dibuka isinya. Perintah dari Amirul Mukminin, kalian semua pasukan keluar dari negeri Samarkand dan masuk dengan ketentuan sunnah. Di dalam sunnah diajarkan untuk memberikan tiga pilihan. Aslim taslam. Kalau mau masuk Islam, selamat. Kalau tidak mau masuk Islam, tidak mengapa. Tetapi kalian dibawa kekuasaan kaum muslimin. Membayar jizyah. Tetapi kalau tidak mau juga, kami akan perangi kalian di jalan Allah. Maka mereka keluar semuanya. Dan kemudian masuk lagi dari pintu gerbang negeri Samarkand. Ya ahla Samarkand, aslim taslam, wa illa fajizyah, wa illa fanuharibukum fillah. Wahai penduduk Samarkand, kalau kalian masuk Islam, kalian selamat. Kalau kalian tidak mau masuk Islam, kalian berhak atau kalian kewajibannya membayar jizyah. Kalau tidak, kami akan perangi kalian fi sabilillah. Maka mereka semua menyatakan aslamna. Semuanya. Kami masuk Islam, kami masuk Islam. Demikian pula ketika pasukan kaum muslimin yang dipimpin oleh Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu. Setiap mereka datang ke sebuah negeri dari negeri-negeri Romawi atau Persia, penduduk di sana senang. Kaum muslimin datang, kata mereka. Mengapa? Karena umat Islam datang bukan untuk menjajah. Umat Islam datang untuk membebaskan perbudakan manusia terhadap manusia. Kaum muslimin datang untuk membebaskan mereka dari perbudakan manusia terhadap manusia kepada perbudakan manusia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Maka seakan-akan kaum muslimin ini membebaskan semua perbudakan-perbudakan. Tidak ada perbudakan manusia atas manusia. Yang namanya perbudakan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga mereka senang. Mereka yang biasa ditindas, mereka yang biasa dalam keadaan diperlakukan tidak adil, begitu datang kaum muslimin mereka gembira. Sebentar lagi kita terbebas dari penguasa durjana. Ikhwani fiddin a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Agama ini agama rahmat. Agama yang menjaga darah manusia. Menjaga kehormatan. Menjaga darah dan harta manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam khutbah terakhir, khutbatul wada', menyatakan dengan pertanyaan, ayyu yaumin hadha, hari apa ini? Para sahabat tahu, hari itu hari Arafah. Tapi karena para sahabat khawatir Rasulullah SAW akan menggantinya dengan nama lain, maka mereka berkata, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Pertanyaan kedua, ayyu syahrin hada? Bulan apa ini? Para sahabat tahu itu bulan Dzulhijjah, tapi karena Rasulullah yang bertanya, beliau khawatir akan menggantinya dengan nama lain, maka mereka berkata, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Pertanyaan ketiga, ayyu baladin hadha? Negeri apa ini? Para sahabat juga berkata, Allahu wa rasuluhu a'lam, karena mereka khawatir Rasulullah akan mengganti nama negeri ini dengan nama lain. Mereka tahu itu negeri Mekah, tapi mereka menyatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Ternyata Rasulullah SAW bersabda, bukankah hari ini hari yang haram? Haram bermakna suci. Bukankah bulan ini bulan haram? Bulan suci. Bukankah negeri ini negeri yang haram? Negeri yang suci? Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum kahurmati yaumikum hadha, fi syahrikum hadha, fi baladikum hadha. Ketahuilah bahwa darah kalian, harta kalian, dan juga kehormatan kalian suci terjaga. Seperti sucinya hari ini, di bulan ini, di negeri ini. Ala hal ballad, bukankah aku terus sampaikan? Kata mereka, sudah ya Rasulullah, engkau sudah menyampaikan pada kami. Maka beliau angkat tangannya ke langit dan menyatakan, Allahumma syhad. Allahumma syhad. Ya Allah saksikanlah. Ya Allah saksikanlah. Aku sudah menyampaikan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Masalahnya adalah ketika munculnya orang-orang jahil yang tidak memahami agama kecuali sedikit. Memahami ujungnya saja. Kemudian dia salah paham pada yang sekian banyak dalam agama ini. Maka mulailah kesan agama ini jadi jauh dari kesan yang sesungguhnya. Gambaran agama ini menjadi mengerikan, menyeramkan. Yang tadinya agama rahmat. Pesan terakhir Rasulullah, saling menjaga darah, saling menjaga harta, saling menjaga kehormatan. Jangan saling menumpahkan darah. Jangan saling menjatuhkan kehormatan. Dan jangan saling merampas harta dengan zalim. Ala hal balad, bukankah aku sudah sampaikan, kata Nabi. Amanah. Rasulullah SAW sampaikan, Allahumma syhad. Allahumma syhad, ya Allah saksikanlah. Ya Allah saksikanlah. Dalam khutbah yang sama, Rasulullah SAW menyatakan, La tarji'u ba'di kuffaran, yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Jangan kalian kembali menjadi seperti kafir-kafir lagi. Sebagian kalian memenggal leher sebagian yang lainnya. La tarji'u ba'di kuffaran. Kalian jangan kembali menjadi orang-orang kafir lagi seperti dulu. Saling membunuh, saling menumpahkan darah. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Tentunya khutbah terakhir ini adalah khutbah yang penting. Tentunya pesan di dalamnya adalah pesan yang penting. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyampaikan dalam kesempatan itu perkara yang harus dijaga dalam agama, jangan saling menumpahkan darah. Dan itu berjalan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam indah. Di masa Abu Bakar Siddiq indah. Di masa Umar bin Khattab indah. Ikhwan fillah na'azakumullah, ketika di masa Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, yang tadinya negeri muslimin baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, penuh rahmat, setiap saat Amirul Mukminin Utsman bin Affan menyatakan, kumpul kaum muslimin, ada pembagian kain, kumpul kaum muslimin, ada pembagian kurma, kumpul kaum muslimin, ada pembagian, selalu dan sering, masyaallah, barakah. Tetapi muncullah bibit-bibit kebodohan dari orang-orang yang dijuluki oleh Aisyah radhiyallahu taala anha dengan ghawgha. Dijuluki lagi oleh sahabat yang lain tsarsarun. Dijuluki lagi oleh yang lain aradhilin nas, orang-orang rendahan. Orang-orang yang hanya ikut-ikutan, orang-orang yang dikatakan dengan ghawgha. mendengar suara yang paling keras, dia ikut. Ikhwan fillah na'azakumullah, datang dari Mesir, datang dari Kufah, datang dari segala penjuru menuju rumah Utsman bin Affan, memprotes. Kenapa banyak gubernur-gubernurnya dari kalangan kabilahmu sendiri? Kenapa engkau mengangkat pejabat dari anggota keluargamu sendiri? Ini tidak adil. Engkau turun atau kami akan paksa kau turun. Mulai keindahan tadi terkoyak. Mulailah Islam agama rahmat. Gambarannya jadi rusak gara-gara munculnya orang-orang ini yang waktu itu belum ada namanya, sehingga dijuluki ghawghaiyun, dijuluki aradilin nas, tsartsarun, pengacau. Kalau sekarang GPK, hanya itu saja. Tsartsarun, pengacau. Datang dan memprotes. Dihalangi air minum, dihalangi. Utsman dan keluarganya kehausan. Tidak boleh ada seorang pun yang mengantarkan air kepadanya. Ini boleh. Ajaran siapa yang seperti ini? Sampai salah seorang istri dari istri-istri Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa radhiyallahu taala anha, sengaja dia membawa air di atas untanya ingin mengantarkan kepada Utsman dengan harapan mereka enggak akan berani mengganggu Ummul Mukminin. Para demonstran ini enggak akan berani mengganggu istri-istri Nabi, ibu-ibu mereka, Ummul Mukminin. Nah, mereka enggak ada yang berani memegangnya. Mereka enggak ada yang berani menyentuhnya, sahih. Tetapi mereka mengganggu untanya. Sehingga untanya kesana kemari. Tidak sampai kepada Utsman bin Affan. Walim. Walim. Ali bin Abi Thalib mengutus kedua anaknya Hasan dan Husain jaga rumah Utsman. Zubair menyuruh anaknya Abdullah jaga. Karena mereka, para sahabat waktu sudah berumur, maka mereka utus anak-anak mereka, para pemuda, untuk menjadi barisan. Pelindung Amirul Mukminin, penjaga khalifah. Mereka merangsak terus. Dan mereka meminta izin kepada Amirul Mukminin, ya Amirul Mukminin, perintahkan kami untuk memerangi mereka, untuk menghalau mereka. Kata Utsman, jangan. Jangan. Aku tidak mau mengucapkan satu kalimat yang dengan kalimatku terjadi pertumpahan darah sesama muslimin. Lihat agama rahmat. Lihat agama kasih sayang. Kata Utsman bin Affan, aku tidak mau mengucapkan satu kalimat yang menyebabkan pertumpahan darah sesama kaum muslimin. Maka mereka tidak berani bergerak. Enggak berani melawan karena enggak ada perintah dari Amirul Mukminin. Dan Utsman bin Affan sudah mendapatkan wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau engkau diberi pakaian oleh Allah, maka ketika manusia menuntut engkau untuk melepaskannya, jangan lepaskan. Kata Utsman, ketika aku dipilih menjadi khalifah, ketika mereka menuntut aku untuk turun, aku ingat wasiat Rasulullah. Dan aku yakin ini yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Bukan masalah ambisi. Tetapi kalau dituruti, Utsman turun dengan tuntutan mereka, besok akan menjadi kebiasaan. Enggak cocok, tuntut untuk turun. Besok ganti lagi, besok ganti lagi. Bisa jadi 3 hari ganti 3 khalifah. Karena manusia gak akan pernah puas dengan manusia manapun. Karena gak ada manusia yang sempurna. Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu tetap membaca Al-Quran. Tidak lebih dari membaca Al-Quran. Sampai mereka berhasil menjebol pertahanan para sahabat. Dan kemudian masuk ke rumah Utsman. Pertama mengayunkan pedangnya. Dihalangi oleh istrinya. Bayangkan. Mereka masuk dalam keadaan ada istrinya. Tidak kenal mahram. Enggak kenal kehormatan. Enggak kenal mana yang dia boleh masuk dan mana yang tidak boleh masuk. Itu Tartarun, itu Gawgaiyun, itulah Aradilin Nas. Gerakan pengacau keamanan. Tidak mengerti adab sopan santun. Tidak mengerti hijab. Maka tangan istrinya terputus karena menahan pedang tersebut. Dan yang satu kali lagi baru terkena Utsman bin Affan. Dan darahnya menetes di Qur'annya yang sedang dibaca. Di antara ayatnya, fasayakfikahumullah. Sungguh Allah akan membalas untukmu. Ayat yang dibacanya. Fasayakfikahumullah. Sungguh Allah akan mencukupi engkau dari mereka. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika Uthman terbunuh, ya, mereka para demonstran tadi bingung. Karena mereka lah orang-orang yang sedikit ilmu, tinggi semangat. Semangatnya sampai ke ubun-ubunnya, tetapi ilmu tidak punya. Kaum reaksioner, kaum pemarah, kaum yang tidak tahu mana yang halal darahnya dan mana yang tidak halal darahnya, yang tidak mendengar ucapan Rasulullah, la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Jangan kembali seperti jahiliyah saling membunuh. Yang tidak ingat ucapan Rasulullah, inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun alaikum kahurmati yawmikum hadha, fi syahrikum hadha, fi baladikum hadha. Rasulullah SAW sudah menunaikan amanah, sudah menyampaikan risalah, sudah menyampaikan pesannya. Maka Rasulullah SAW tidak disalahkan. Tapi mereka yang tidak mengindahkan ucapan Rasulullah SAW, menumpahkan darah seorang yang mulia, seorang Amirul Mukminin, Khalifatul Rashid, Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Prosesnya panjang, hanya saya ringkaskan. Di dalam sejarah yang ditulis oleh para ulama disebutkan mengapa mereka sampai memberontak seperti itu. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Banyak perkara-perkara yang hampir-hampir tidak bisa untuk dicerna. Tiba-tiba ada satu pasukan berjalan ke Mesir. Membawa surat. Maka orang-orang yang curiga menyatakan, surat apa itu? Dibuka surat. Perintah dari Uthman bin Affan untuk membunuh fulan wa fulan. Sahabat yang mulia. Yang disuruh dibunuh itu sahabat. Capnya, stempelnya Uthman bin Affan. Apakah benar untuk menyuruh demikian? Tanda tanya besar. Ini ikhwan ibn a'azakumullah, namanya fitnah. Kalau sudah terjadi fitnah, sulit untuk melerai satu persatu. Ini kenapa, ini kenapa, ini kenapa. Sulit. Cukup dengan apa yang kita katakan dengan yakin dari Rasulullah SAW, tasma' wa tuti'. Dengarlah dan taatlah, sabarlah. Kata mereka, ya Rasulullah, kalau berbuat zalim, wa in jara, walaupun dia berbuat zalim, usbiru hatta talaqawni 'ala al-hawd, sabarlah sampai kalian bertemu aku di telaga Haud. Ini hadis Nabi SAW. Dan hadisnya bukan hanya satu, bukan hanya dua, bukan hanya tiga. 20 masih lebih. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Fitnah-fitnah tadi mungkin benar, mungkin tidak. Tetapi kalau kita punya prinsip tadi, benar ataupun tidak benar, tidak halal membunuh Uthman bin Affan. Apakah berita itu benar atau tidak benar? Apakah boleh memberontak melawan penguasa muslim? Ini ikhwan ibn a'azakumullah. Agama rahmat mengajarkan ketentraman. Agama rahmat mengajarkan kebersamaan. Agama rahmat mengajarkan untuk saling menjaga darah, saling menjaga harta, saling menjaga kehormatan. Apa hukumnya ghibah? Apa hukumnya ghibah? Sangat jelas dalam Al-Quran. La yaghtab ba'dukum ba'dha. Kalian jangan saling menggibahi. Tayyib, kalau yang digibahinya penguasa, boleh apa enggak boleh? Ya lebih-lebih enggak boleh. Kalau ulama bagaimana? Ya lebih-lebih lagi enggak boleh. Dan mereka para ulama menasihatkan, kalian menggibahi manusia hukumnya dosa besar. Kalau menggibahi penguasa lebih besar lagi, dan menggibahi ulama lebih besar lagi. Mengapa? Kalau menggibahi penguasa, akan terjadi kekacauan di negeri tersebut. Kalau menggibahi ulama, akan rusak agama kalian. Minta bimbingan siapa kalau ulama sudah dijatuhkan kehormatannya? Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengaplikasikan apa yang Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Wa la takunu minal musyrikin minal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'an." Jangan kalian menjadi seperti musyrikin yang mereka berpecah belah dan memecah belah agama mereka. Masing-masing golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Demikian pula ayat, innal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai. Mereka-mereka yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi bergolongan-golongan, engkau tidak termasuk mereka sedikit pun, kata Allah. Rasul bukan golongan mereka. Mereka bukan golongan Rasul. Apa kata Nabi? Alaikum bil jama'ah wa iyyakum wal furqah. Tetaplah kalian bersama jama'ah dan kalian jangan berpecah belah. Disuruh untuk berjama'ah. Apa maknanya berjama'ah ya Rasulullah? Disebutkan oleh Rasulullah SAW, talzam jama'atul muslimin wa imamahum. Sabarlah bersama kaum muslimin dan penguasanya. Sabarlah bersama kaum muslimin dan penguasanya. Ini barakallahu fikum. Hadis-hadis seperti ini bukan hadis-hadis yang sedang membela penguasa yang sedang memimpin. Bukan. Bukan membela salah satu pihak. Tidak. Tetapi membela kebersamaan agar jangan sampai terjadi perpecahan dan perang saudara. Ini barakallahu fikum rahmat. Apa bedanya masyarakat jahiliyah dengan masyarakat muslimin? Apa perbedaan masyarakat jahiliyah dengan masyarakat Islam? Masyarakat jahiliyah tidak punya pemimpin. Masyarakat jahiliyah masing-masing suku merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Masyarakat jahiliyah masing-masing golongan akan bersikap kepada yang lainnya sebagai musuh. Dan mereka kullu hizbin bima ladaihim farihun. Masing-masing golongan merasa bangga. Masing-masing suku merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Itu masyarakat jahiliyah. Tidak ada di kalangan mereka keteraturan. Enggak ada kepemimpinan. Enggak ada. Masyarakat jahiliyah, masyarakat liar. Adapun masyarakat Islam, masyarakat yang terpimpin. Masyarakat yang mudah diatur. Masyarakat yang masya Allah mereka tahu kepentingan bersama. Ikhwanifiddin a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Enggak akan terjadi keteraturan tanpa kepemimpinan. Enggak akan terjadi kebersamaan tanpa adanya seorang rais, seorang penguasa, seorang pemimpin. Baran kana aw fajira. Apakah dia orang baik ataupun orang jelek? Ada pertanyaan. Bagaimana kalau orang jelek? Taib, kita jawab. Ya. Apakah kalau orang jelek, kemudian mereka dalam keadaan berpecah belah, atau tetap bersama? Ini barakallahu fikum. Kata Nabi, isbiru. Hatta staraah barun austuriha min fajir. Sabar. Sampai kamu istirahat, atau diistirahatkan dari orang yang fajir. Ya. Tidak akan lama. Tidak akan lama. Sebentar akan berubah keadaan. Kalau kita sabar. Kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Ketika kalian diberi fitnah oleh Allah. Diberi bencana dengan penguasa yang zalim. Kemudian kalian tidak sabar. Dan kalian melawannya. Maka musibah bertambah besar. Tetapi kalau kalian ditimpa musibah dengan penguasa yang zalim. Kalian sabar. Allah akan gantikan. Tidak akan lama. Akan rubah keadaan. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada ucapan yang indah dari Amr ibn al-As. Ketika mewasiatkan kepada anaknya. Ya bunayya, wahai anakku. Ihfaz anni ma'usika bihi. Jagalah dariku apa yang akan aku wasiatkan padamu. Imamun adl. imam yang adil, khairun min matarin wabil, sungguh lebih baik daripada hujan rintik-rintik. Imam yang adil lebih baik daripada hujan rintik-rintik. Wa asadun hatum, singa yang lapar yang ganas lebih baik daripada imam yang zalim, penguasa yang zalim. Tetapi kata beliau, imamun zalum, imam yang zalim, khairun min fitnatin tadum, lebih baik daripada fitnah yang berkepanjangan. Saya ulangi, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Memang kita harapkan penguasa yang adil. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan penguasa negeri ini penguasa yang adil dan bijak. Semoga Allah jadikan pemimpin-pemimpin kita pemimpin yang adil, karena itu sungguh lebih baik daripada matarin wabil, lebih baik daripada hujan rintik-rintik. Hujan rintik-rintik membawa kesuburan, membawa hasil panen raya, membawa buah-buahan, membawa ternak-ternak yang gemuk. Hujan rintik-rintik. Tetapi penguasa yang adil lebih baik daripada hujan rintik-rintik. Mengapa? Karena kalau penguasa itu adil, ketika yang di sini paceklik gak ada hujan sekalipun, dia akan bisa memberikan dari tempat yang subur zakatnya ke tempat yang paceklik. Dia akan bisa salurkan zakatnya kaum muslimin di tempat subur untuk tempat-tempat yang paceklik. Maka tidak ada masalah hujan dimanapun. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, seorang khalifah yang juga adil, menyatakan dalam khutbahnya, wahai awan, idhabi haitsu syi'ti, pergilah kemanapun kau mau, barokahmu akan kembali kepada kaum muslimin. Apa maknanya ini? Barokahmu akan kembali kepada kaum muslimin. Karena 2/3 dunia ini dikuasai muslimin ketika itu. Maka hujan silakan turun dimanapun, barokahnya akan datang kepada khalifah dan dibagikan kepada kaum muslimin. Gak ada masalah. Mau hujan dimanapun aman, tenteram. Itu khalifah yang adil. Khairun min matarin wabil. Tetapi ya wailak, celaka kalau penguasa itu zalum, yang sangat zalim. Sungguh itu lebih mengerikan daripada singa yang ganas. Singa yang ganas menerkam 1-2 orang, berhenti istirahat, tidur dia kenyang. Tetapi na'udzubillah, imamun zalum lebih ganas dari singa, membantai bukan 1 orang, bukan 2 orang, kadang bisa ratusan orang, kadang bisa ribuan orang. Pernah dengar bagaimana penguasa-penguasa yang zalim membantai manusia, membantai rakyat? Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Semoga tidak terjadi di negeri kita. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Tetapi jangan salah berhitung. Jangan salah berhitung. Imam yang zalim ini lebih ringan kalau dibanding dengan fitnatun tadum, fitnah yang terus-menerus tidak berhenti-henti. Mana yang lebih ringan? Imamun zalum atau fitnatun tadum? Kata Amr ibn al-As kepada anaknya, ingat, imam yang zalim itu lebih ringan daripada fitnah yang berkepanjangan. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, sudah terlalu banyak contoh-contohnya dan sudah sering kita sampaikan. Ketika mereka dibantai oleh penguasa yang zalim, korbannya 100 orang, 200 orang. Sudah. Ketika mereka melawan, berapa korbannya? 2 juta orang. Banyak mana 200 dengan 2 juta? Dan ini bukan saya dengar dari koran. Saya dengar dari syekh, dari ulama ketika saya di rumahnya, dia menasehati kami, ingat di Sudan, begini kejadiannya, begini kejadiannya. Kalau di negeri kami 2 juta orang, wallahi Madinah kosong, Jeddah kosong, Mekah kosong. Penduduk kami sedikit. Mengerikan sekali. Tapi banyak mana 200 dengan 2 juta. Oleh karena itu, jangan salah berhitung. Imam yang zalim menangkap para ulama, mencambuknya, memaksa harus mengatakan Quran itu makhluk, bukan ucapan Allah. Ikhwan ibn a'azakumullah, Imam Ahmad tetap menyatakan tidak, Al-Quran ucapan Allah. Dicambuk. Al-Quran ucapan Allah. Tidak berubah kata-katanya. Tetapi ketika diajak melawan, tidak. Darah kaum muslimin, darah kaum muslimin. Silakan kalau mau adzan dulu. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ibadallah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Diriwayatkan oleh Abu Al-Haris As-Sa'ir rahimahullah, aku pernah bertanya kepada Imam Ahmad, qala ما تقول في الخروج على هؤلاء القوم يا إمام؟ Bagaimana kalau kita melawan penguasa ini? فأنكر ذلك. Ternyata beliau mengingkari dan berkata, Subhanallah, الدماء المسلمين. لا أرى ذلك ولا أمر به. الصبر ala ma nahnu fihi khairun minal fitnah. Kata Imam Ahmad, Subhanallah, darah kaum muslimin. Aku tidak sependapat dengan itu, dan aku tidak menyuruh kalian sabar dengan apa yang kita alami sekarang lebih baik daripada fitnah. Yusfak fiha dima. Dalam fitnah itu, kata beliau, akan ditumpahkan darah kaum muslimin, akan dihalalkan harta kaum muslimin, akan dijatuhkan kehormatan kaum muslimin. Jangan, aku tidak sependapat dengan kalian. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Ini bukan ucapan pengecut, bukan ucapan penakut. Beliau sudah tegas menyatakan Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Tidak mau menuruti perintah walaupun dipaksa oleh penguasanya. Katakan Quran makhluk, bukan. Quran kalamullah. Katakan Quran itu makhluk, tidak. Al-Quran ucapan Allah, bukan makhluk. Ini pemberani. Kalimatu haqqin inda sultanin jair. Ucapan yang hak di hadapan penguasa yang durjana. Pemberani. Tetapi ketika mau mengorbankan kaum muslimin, rahmat. Jangan, darah kaum muslimin. Ikhwani fid din, a'azakumullah, bukan hanya darah kaum muslimin dari kita yang melawan, juga darah kaum muslimin yang bersama penguasa. Apa mereka semua sama? Tidak sama. Ada yang ekstrim, ada yang di bawahnya, dan ada yang ikut-ikutan. Saya cuma tentara, saya cuma polisi, mau apa lagi? Saya cuma pegawai negeri. Ya mau tidak mau saya harus ikut. Apakah mereka semua halal darahnya? Ya hadza. Ingat, mereka muslimin. Kita muslimin. Kata Imam Ahmad rahimahullah, Jangan. Darah kaum muslimin. Akan tertumpah darah kaum muslimin. Akan jatuh kehormatan kaum muslimin. Akan dirampas harta kaum muslimin. Ketika hancur sebuah negeri seperti Suriah, korban yang begitu banyak, harta juga begitu banyak, apa hasil yang didapat oleh mereka? Maka kita ingatkan sebagaimana para ulama mengingatkan para provokator. Di mana kalian ketika Suriah sudah hancur? Wahai para provokator, di mana kalian ketika Suriah sudah binasa? Yang satu masih merayakan hari ulang tahunnya. Yang satu masih makan bersama teman-temannya. Yang satu masih mukhayyam, masih piknik bikin tenda dengan bakar daging. Astagfirullah, astagfirullah. Apakah seperti itu jiwa seorang da'i, seorang ustaz, seorang pengajar ilmu agama? Harusnya seorang da'i, seorang yang menganjurkan untuk berpegang dengan agama, penuh rahmat, memikirkan rahmat kepada kaum muslimin. Bagaimana supaya selamat darah mereka? Sebagaimana Imam Ahli Sunnah, Imam Ahmad menyatakan, jangan-jangan darah kaum muslimin, darah kaum muslimin. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Orang tadi menjawab lagi, ya Imam, bukankah kita sudah di dalam fitnah? Ini kita sekarang di dalam fitnah. Persis seperti jawaban orang-orang sekarang ketika dinasehati. Jangan, nanti fitnah. Ini kan sudah fitnah. Kata Imam Ahmad, na'am. Fitnatun khassah. Ini namanya fitnah khusus. Hanya pada fulan, wa fulan, wa fulan. Yang ditangkap saja. Yang dicambuk saja. Tetapi kata beliau, kalau engkau melawan ammatil fitnah, fitnah menjadi merata. Tadinya hanya pada satu dua orang saja, hanya pada sekelompok tertentu. Tetapi ketika kalian melawan ammatil fitnah, fitnah menjadi merata, menjadi perang saudara yang berkepanjangan tiada akhir, chaos, kacau. Enggak ada sama sekali kejelasan. Diceritakan oleh seseorang di Sudan ketika terjadi peperangan saudara di kalangan mereka. Demi Allah, ketika saya keluar rumah melihat seseorang dengan senjatanya, saya sudah siap dengan senjata saya. Dalam keadaan saya tidak tahu siapa dia dan tidak tahu apa salah dia, saya tidak tahu. Kalau dia mau bunuh saya akan bunuh dia. Demi Allah, sudah banyak yang saya bunuh dalam keadaan saya tidak tahu kenapa saya bunuh. Hanya saya khawatir kalau saya tidak bunuh, dia bunuh saya. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Apakah kita ingin fitnah yang seperti itu di negeri kita? Apakah kita ingin fitnah yang seperti itu mengerikan? Kalau saya enggak bunuh, takut saya yang dibunuh nanti. Dan yang di sini mungkin pernah ingat bagaimana zaman PKI. Hanya satu orang yang dengan tangannya berkata, PKI, mati dia. Mati, saat itu. Wallahi mati. Langsung dikeroyok rame-rame. Dibunuh oleh mereka, dicincang. Itu fitnah. Mengerikan sekali, kadang benar, kadang salah. Yang namanya fitnah. Tidak bisa diurut satu persatu, mana yang benar, mana yang salah. Rumit. Dan itu barakallahu fikum, ketika sudah kacau, ketika kepemimpinan sudah tidak berfungsi, akan terjadi yang seperti itu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali kepada pembahasan. Bahwa yang namanya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dalam agama ini, dalam semua sisinya. Sesungguhnya kita akan melanjutkan dengan pembahasan tentang akhlak dan adab. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mereka, orang-orang kafir, ketakutan dengan Islam. Kalau sampai kaum muslimin yang menang, kami akan celaka, kami akan begini, kami akan begitu. Itu namanya kesalahpahaman. Itu namanya kesalahpahaman. Kaum muslimin diajarkan dalam Quran dan sunnah membedakan sekian orang kafir. Ada kafir harbi yang memang memerangi muslimin, mereka harus diperangi. Ada kafir mu'ahad yang terikat janji. Ada kafir zimmi yang tunduk di bawah kekuasaan kaum muslimin. Ada kafir-kafir sebagai tamu. Yang satu ini saja yang diperangi. Yang lain tidak boleh diperangi. Bahkan diancam oleh Nabi dengan ancaman yang keras. Kalau saja mereka mau membaca ucapan Rasulullah. Rasulullah SAW menyatakan, man qatala mu'ahidan lam yarih ra'ihatal jannah. Siapa yang membunuh seorang kafir yang terikat janji, dia enggak akan mencium bau surga. Hadis sahih dalam kitab-kitab sahih. Rasulullah didatangi tamu, pengikutnya Musailamah al-Kadzdzab, sang pendusta, kafir. Dua orang tamu. Kemudian berkata, kami utusan Rasulullah Musailamah. Kami ingin membagi wilayah dengan engkau, Rasulullah dengan Rasulullah. Tentunya Rasulullah SAW marah. Marah betul. Dan mengusir keduanya. Tetapi kalimatnya, lau kuntu qatilan wafdan laqataltukuma. Kalau aku boleh membunuh utusan, membunuh tamu, akan aku bunuh kamu berdua. Kalau boleh membunuh tamu, artinya enggak boleh bunuh tamu, walaupun kafir. Belum lagi tetangga. Abdullah bin Umar menyembelih seekor kambing kemudian menyatakan bagikan. Dan mulai dari tetanggamu yang Yahudi. Kata budaknya, Yahudi? Naam Yahudi. Karena Rasulullah SAW mengatakan aku dipesan oleh Jibril tetangga, tetangga, tetangga, tetangga. Sampai-sampai kata Nabi, aku khawatir tetangga akan mewarisi. Ternyata hak tetangga termasuk orang kafir harus diberikan. Kata Ibnu Rajab dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam. Kalau tetangga itu punya hak, satu hak. Tetangga yang kafir. Tetangga yang muslim punya dua hak. Hak tetangga dan hak keislaman. Kalau dia kerabat kita, dia punya tiga hak. Hak tetangga, hak keislaman, dan hak kerabat persaudaraan. Berarti dia punya hak. Ikhwan fillah na'azakumullah. Bayangkan keindahan Islam. Kalau saja ini diketahui oleh mereka. Tetapi sesaat ini atau sekarang ini tercoreng dengan munculnya para tharun, para ghawghaiyun. Tercoreng dengan para teroris dan pemberontak. Orang-orang yang bodoh, yang tidak mengenal agama dan tidak mengenal sunnah, berjuang tanpa ilmu, akhirnya justru merusak gambaran Islam yang indah, gambaran Islam yang mulia, gambaran Islam yang penuh rahmat, hampir tertutup dengan ulah-ulah mereka. Nasallahu salama wal afiyah, wal hidayah wa rahmah, wa atla taufiq wal afiyah, wa sallallahu muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salama tasliman kathira, subhanakallahumma wa bihamdik, ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.